jangan sampai dalilnya cukup bahwa Nabi Adam dan Siti Hawa di dalam surga dalam keadaan berkenyataan dan dibebaskan apa yang ada dalam surga itu makan minum. Fakula minha rawadan alku itu makan hal Adam dan Hawa apa yang kita berdua mendapatkan yang dalam surga. Tapi wala takwa hadir pada kata umum menerbangin al-al-kabir. Jangan ikan mendekati satu pohon kayu ini. Ada pohon yang dilarang pada bulan di parasi. Apabila menerasi, akhirnya kata umum hendak mengambil ruangnya. Apabila tidak terambil, mengulai-ulai, akhirnya mana. Jadi caranya jangan berparah lawan yang haram itu. Lamun yang haram itu sudah dihijari dari kita, mengalir semua jiwa kita pada satu. Jadi diharap kepada semua umat Rasulullah yang berjaga yang makanan, kita ya jangan dirusak umat Nabi dengan adanya makanan yang dilarang. Jangan sampai kita sama kita mau kepada Allah. Kalau ini sebenarnya banyak narkoba yang fokus mungkin penting banget kami. Akhirnya si iblis yang pada kau masuk surga hendak mencari jalan supaya masuk surga, hendak masuk ke rumah Nabi Adam karena mendengar kabar Nabi Adam di dalam rumahnya raya-raya menang banyak. Iblis ini mendengar kabar orang kaya raya, orang tenang, orang beraturan. Paham menurut Tuhan tidak? Paham tak? Ya kajangan ini ada Tuhan guru, pulur di rumah. Kami di rumah, di belakangan aja. Mendengar kabar iblis berikong, kata diberi di bawah dalam hati. Macam apa sebenarnya dari masjid mencari jalan tapi pada tawa masuk ke rumah Nabi Adam. Nah, orang yang di rumah Nabi Adam ini yang di surga ada ular, ular mencari ular masuk bahannya yang surga bahannya bagi jalan ini bakal awalan dari rumah. Jadi di sini oleh iblis dilihatkan. Lama punya langsung hendak masuk pada Allah. Orang yang di dalam rumah ini yang di para punya, tapi orang yang dalam rumah yang di sayangnya. Biasa kalau itu dia kan, nak mengatakan keadaan orang dalam rumah ada awal langsung. Lewat orang yang bisa masuk keluar dari ini lewat itu dari ini aja kenalah pembukaan dan umur dari 40 lagi pandor pun ini dari kantor yang paling 40, 50, 60 mesti tempatnya amin itu dan berarwah kalau langsung pokoknya ya kalau ya ini kan ada pokoknya kata-kata ya kalau ini jadi dari amplok ya kita ya tahu kata-kata sekarang-sekarang yang keluar kalau ini kata-kata keluar tertawa dia menulis tolong kabar bacaan ku undus marayu rayu lawan ular pokoknya ular timbul kata dia parasa dia menulisnya itu memang kalau tepat marasa dia menulisnya itu kalau lepas marasa dia itu coba Tuhan bagaimana di Tuhan warahmati wa sya'adzillahi wabarakatuh rahmatku luas dari setiap kesalahan tetapi kata aku bihaun wa jini wa sya'adzim nang aku beri akan rahmat itu orang yang berkata ada kemudian pada kedama robot-robot sesuatu ini lepangan Iblis ini membuat dan ular supaya Allah melihat rumah tangga Nabi Adam pada hari pertama tangga saja kata Nabi Rayu ini akhirnya pun cuma ular ular tidak apa caranya aku hendak masuk ke rumah Nabi Adam membawa ular ada bisa akalnya pun sebab penjagaan kata ya kalau ini ada mungkin ada kunci, ada tulisan, ada bisa berdapat, kecuali ada izin dan sebagainya. Di mana ada pintu masuk dijaga, siang malam menjaga ini juga sampai terjun di jalawang menjaga. Dapatnya dia. Mungkin kita melihat jalan dia. Kita kata saya dua mungkinnya sedikit ada yang terlupakan dari awal. Jika jangan mungkin tempat aku berbuat cerita dari kesan atau tapi jangan kami lagi. Karena aku kan yang takut aku kan ada cerita. Jadi jangan. Kenapa kena nanti saya akan membuat dengan tongkol? Kamu sudah masuk ke rumah Nabi Adam yang akan menganggap, sudah menguap. Sudah menguap itu kan Allah. Wah, nah hanya resi iblis keluar. Akur, ilah yang ada waktu masuk. Ada yang bisa mungkin iblis masuk. Amin. Lurung pemindah dari pemindahan pemindah dari mulut ke mulut paham dua kata yang tak paham dua kata ini namanya lurung dari tangan dari pemindah maku ular ada mana nanti pemindah ular lalu guru iblis tadi di jari isinya butuhnya si ular butuh rakungan iya nih kalau menjadi isinya boleh butuh rakungan mungkin wah kejirkan jangan berkari kurang menak menjaga suara ujar menjadi rakungan dan makan menjadi rakungan ini banyak harus berikan juga lalu diberi sisi buruk apa tahu butuh ratuhan lalu menyumbang keluar burah tadi bercampur lawan leher-leher baluman lagu membaca Quran muaknya pun sudah hari ini menujau lalu sungai tak suara angin jajar engkau banyak dikritik semua kulit kalau orang itu dikejar iblis karena mendengar kabar lagi yang datang. Ia yakin sudah hendak bahwa Adam lawan Allah. Dasar bukti jujur tapi yang tak apa. Tak menjadi apa dalam masa abah. Artinya bakal susah yang Nabi Adam akan nasib. Ya kalau berusuk, Nabi Adam itu kan setelah kita rasa yang berdapat. Berusuk bau mulut, kita pernah juga berdapat. Makulih ini. Suci Hawa mana? Nangarang Suci Hawa ini sejiju daripada Nabi Adam. Apabila Nabi Adamnya cantik, maka nangaran cantik itu biasanya lah hidungnya mencong. Lalu diambil misalnya hidungnya, napangarannya hidung lapang terhacol nih, hidung mencong. Nah, apa pahamannya? Siti Hawa cantik dia. Jadi, namun kita riwayat ini kita pikirkan bahwa manusia ini hakikatnya. Memang kalau disambat, Nabi Adam dan Siti Hawa itu disambat. Padahal riwayatnya, Siti Hawa itu adalah tulang rusuk Nabi Adam ini. Jadi, kayak itu ngajarannya. Cuma tulang rusuknya dari Nabi. Nah, jadi biar guru bahari, dengaran Nabi Adam bangga. Mendekarasi patah. Mendibiarakan bakar bengkok. Jadi sambil juga masih jadi arwahan sekarang ini bahari wilasan unjun namun hanya dibiarakan aja bengkok. Nah, namun dikarasi patah mbah dimampak sambil juga masih supaya mau jujur. Kenyaman nang kujur juga kalau pada nang bengkok apa rasanya dulu tuh nang itu kemudian bahwa iblis melihat kurang laki bini sama cantik dan kurang wadah nang si cantik berdua ini bagus-bagus kadar dari luar ada pun iblis. Kadang cantik pun gimana aja iblis tuh kadang cantik lalu mata aja sendiri. Mata orang kan macam itu ini lah. Bercagak sendiri mata orang bahalang ini bercagak. Jadi kalau bila dilanggar sini nah ada memang mata bercagak mirip loh. Kadang ada baiknya lalu iblis tuh bintangan mana aja. Ya kalau kerusuk bisa terdapat ya. Ya, jadi lah menurut orang lebih pun kalau bersahabat cantik. Apun ini bersahabat senang kalau cantik. Baik bersahabat Rasulullah. Nyata orang punya umat. Tanggal manusia. Sesuai pulang zaman. Ujar Islam di dalam sisi itu. Setiap sesuatu ada zamannya. Ujarnya si Rohaya. Zaman sudah modern. Laki-laki jadi gini-gini, gini-gini jadi laki-laki. Iya kalau, ujarnya si Tongku. Kita balik-balik aja gini-gini. Ngalir gimana anak menanggung itu laki-laki. Kita gini-gini kan. Dipadahkan gini-gini, rambut. Padahkan gini-gini, selawar panjang. Dipadahkan pulang laki-laki. Padahal laki-laki pulang, ya ada apa lagi? Takwe, dulu tuh takwe aja kan, jadi ini. Nah, lakian pulang, dipadahkan laki-laki, dia rambut panjang. Nah, rambut panjang. Bakal kalong pulang, begalang amat pulang, masalah latihan. Jadi itu panggung. dan bulak balik. Itu samanyaan dari makanan yang haram. Lalu yang wajib ketiga, yang haram juga. Oleh sebab itu, marilah kita berusaha yang nyata halalnya saja. Supaya samakan, keminum, kepakai ketimpani. Nang kadangan nang hati, mengerjakan yang wajib, dan kadangan buruk mengerjakan yang haram. Kemudian limbahnya masuk iblis dipujinya Nabi Adam masuk di Hawa pun dipungbanan dikampan rohul lahayu lakini di Adam keadaan rumah yang paling terbat penyebulan ada akunya nasib itu sudah jangankan di sini aku aja rupa kada baik. Ujarnya ada hitam rupa bagus. Baik di sini pulang bagus. Anu tubuh pulang. Rami pulang rumah tangga. Kadang-kadang berdaulah. Laman di rumah tangga lah di sini cek-cek. Itu soal biasa. Manus cek-cek manusia. Ini pohon apa ini? Ujar jendri, kena nyaman banget. Jangan Nabi Adam, pada tahu juga aku ngarang ini. Bolehkah aku merasai? Ayo, serang kamu ya. Lalu aja marah yang jatuh. Ini buah yang di surga itu berataan belain dari yang di sini. Kalau dunia kan akar di bawah, buah biasa. Kalau yang di surga itu akarnya biasa, buahnya ke bawah. Jadi kita sambil berambah aja, tahu aja memutih kewenangan daripada randahnya. Jadi kita menemak mahayal-hayal surga, anu lima otak. Walaupun ikat biasa di sana. Buahnya para-para lawan monito sampai ke minggu buruk lawan bersama di surga mbahnya dimakannya oleh iblis mengarang iblis itu lima tidak nyaman benar tidak kenyamanan benar mbahnya tidak kenyamanan sisi Allah. Lalu mereka ingin melihat kurang tina kenyamanan. Nah, masalah. Jadi kita kalau mau melihat kurang memakan makanan yang haram, tina lemak awak, parut tina hendak pecah, pipi tina hendak terbinas, lah tina tigernya pada terlihat jaringan masih menjadap saja. Makanan yang haram-haram itu. Lalu kapungin enak menurut juga. Lalu suci Allah Bapara. Limbah Bapara kemakan. Nah, lantaran melihat tadi tang, kurang tina kenyamanan. Lalu empat menurut itu, mata. Limbahnya memakan. Lalu bau capek sambil makan dan muntung melumuh-lumuh tindakan yang menang jangan Nabi Adam jangan luah ujar jadi Allah ikan berubah kalau naku ini berubah nasa dan hari kalau dia kok tingkah aku tingkah lewat ucap aku sayang anak urib bapak. I love you, Berlin, Dadar Gulin. Namun ikan bujuk beri cinta lawan aku. turutlah aku makan bersama kamu. Kalau tidak, lulu gua. Nah, sudah kemakan lumuntung bagaimana kata gua, wani lawan laki itu. Jadi begini entar nantinya, wani lawan laki tak bapak. Bapaknya ada, sebab besar wanita, kemakan besar wanita, nangka dalam, mbah boleh, ye, biar lawan laki itu. Biasa, pekerjaan kita bisa, makanan yang haram ada di situ. Sudah ada. Tanda cinta lo ini empat buah Nabi Adam memakan. Nah ini karena menurut bini, bini karena melihat iblis. Iblis karena hanya menghendaki. Jadi yang nyaman itu walau disuruh jadi tanah ini. Jadi kita di dunia ini banyak yang nyaman-nyaman ya Allah. Kadang-kadang ya Allah, terlihat kurang nangka sedihnya, aman kalau dimakannya. Yang mari susu dimakannya, kurang nangka kita. Jujur kan? Lama tidak, kamu, nah itu. Penting mana? Nang makam-makam, bener, nyaman tidak ada. Bahkan makam, isi-isi. Makam nyaman mana juga. Kali perhatikannya, babi kukar lah. Kenapa ngeramnya? Penyakit mah. Mah hari-hari. Makin nyaman bener. Ini sudah nang makin juga. Di waktu apa ngeramnya? Di waktu dia wajib kejadian ini bahkan kalau dia menang tiga sepuluh alat dia itu buntutnya aja. Nah di hamba-hamba katakan tapi ini nasi itu lah apalagi sirip-siripnya itu nah di kunyut-kunyut itu nah lalu tua kan itu. Napa tak habisannya? Napa? Setrok ini kasus yang banyak terjadi urang gagal ginjal dan menjadi di darah adalah akibat tekanan darah tinggi. Ujar tanah wabah macam wabah macam. Jadi jangan nak, nang mana garang, nang bagi. bukan tong sana pak, padang yang keluar, bukan tong itu bakal nama. Daerah-daerah di kantor tadi bilang tak tujuh sama alamak lama itu bulan yang bisa kami lihat dengan lama musim penghujan, musim dingin batu dalam botol nang kaya itu juga lemak-lemak itu di dalam pembuluh darah atau urat barisit. Jadi darah yang berjalan normal kada kalau normal lagi. Lalu ini sampai ke bojo nang lemak tadi mangga ada terjadi kekurangan berjalan tapi berjalan normal lagi. Lalu Allah mengatakan darah ada normal lagi. Kurang kan tapi dimakannya lama-lama nyaman minyak tamin lama jangan tamin lamun tamin ini orang-orang sungai yang lihat tamin membangun Indonesia minyak tamin lama ini ya Allah kebanyakan makan nasi tamin coba lihat banyak umur 50 lihat apa kabar sakit kepala demi 200 para 120 periksa darah kolesterol itu ya kolesterol itu ya lemak sate tulang sate usus sate paru sate lemak namun lemak itu bisa sate lagi namunnya pada kandil di situ pajak katanya maka namanya dibuat tapi kesempatan itu dibuat lalu di jalan ke tengah masak lalu uang pakuyune nang hanggar pokoyan mengunjun di banam sapale di jarang ada pagi tangga sapale tangga hari pulang iwak wak banyaknya pulang lawan terseru kecang sirna kurang berjualan papan tengah tengah hari ini ngapa cacapannya ujar bagian dari palir kacan tau ke palir palir kacan ini kata orang mengangkat kulian padahal maksud palir palir kacan ini salah dengar palir kacan mempalir kacan sampai ketiga kali aliran mengalupak lakonnya itu ya kok palir kacan umar Jangan lupa like, share, dan subscribe.